Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV di manapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Kita awali dengan bermohon kepada Allah semoga aktivitas hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bernilai ibadah sampai bisa dibawa pulang menghadap kepada Allah saat kita kembali. Karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua dengan dua hal yang paling utama. Pertama, mari kita ikhlaskan sebelum memulai ta'lim kita pada hari ini, agar apa yang kita kemudian bisa pelajari dimudahkan oleh Allah, kemudian mudah disampaikan, mudah dipahami, dan mudah untuk diamalkan. Ini nanti kembali kepada kadar keikhlasan kita dalam belajar. Karena nanti ada orang-orang yang belajar, tapi tidak mudah untuk memahaminya. Yang paling celaka adalah, ada orang yang mudah memahami, tapi tidak bisa mengamalkan. Ya, karena itu, hal yang paling disukai oleh Al-Quran, juga petunjuk Nabi SAW, adalah apa yang dipelajari itu, selain mudah kemudian untuk dipahami, adalah gampang juga saat ingin diamalkan dalam kehidupan harian. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk selalu memperbaiki diri, dan mengajak orang-orang sekitaran kita untuk berubah lebih baik. Ya, saya tidak pernah mengajari Anda untuk mencela orang yang belum berubah baik. Tapi kita doakan paling minimal. Ya, termasuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Kita doakan untuk mendapatkan hidayah supaya bisa diberi kesempatan berislam sebelum wafat. Juga orang-orang yang belum sempurna dalam amalannya, kita mohonkan kepada Allah supaya dikuatkan dan kita contohkan dengan dakwah yang lembut dan baik. Dengan itu semua insya Allah, pasti akan Allah berikan manfaat kepada orang-orang sekitaran kita. Saya mengajak teman-teman di Bekasi, dalam setiap malam Jumat kita awali kajian dengan memohon pada Allah untuk memberikan hidayah. Itu Masya Allah Bu ya Pak, hampir tiap pekan sekarang ada orang datang untuk mengikrarkan syahadat. Ya, yang paling menarik itu ada yang barangkali yang mungkin tidak harus kita banyak publikasikan kan? Itu terkait dengan nilai-nilai kemuliaan bagi seseorang. Ya, ada yang mantan preman, ada yang mantan kemudian hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik lah. Ya, ada lagi yang anak tokoh di Indonesia yang pasti sangat dikenal. Dan dia kemudian masuk Islam. Ya, dan Masya Allah begitu sudah masuk tuh penampilannya berubah. Lebih baik, lebih dekat lagi, lebih rajin ibadah dan sebagainya. Dan saya selalu meyakini bahwa boleh jadi orang-orang yang dianggap oleh kita mungkin lebih di bawah kita, mungkin menurut Allah lebih baik dibandingkan dengan kita. Ya, karena itu semoga pertemuan hari ini, kita yang terpilih untuk hadir di sini, menjadikan awal titik perubahan bagi diri kita, insya Allah lebih baik dalam kehidupan sampai kita kembali kepada Allah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan coba bagi kepada dua bagian. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa tercukupi. Pertama, kita lanjutkan dulu kajian kita yang tempo lalu, sesuai dengan kurikulum yang telah kita buatkan dan sepakati bersama. Yang kedua, nanti kita coba sediakan waktu untuk berdiskusi, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda telah hadirkan untuk kita diskusikan insya Allah. Ya. Pelajaran hari ini, kita akan lanjutkan dulu dari serial tentang pembahasan keseharian Nabi SAW. Ya, pembahasan kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah untuk di masjid ini, yaitu tentang tas keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau kerjakan selama 24 jam itu pada umumnya. As-Sunnah An-Nabawiyah. Kita berharap dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Nabi bangun tidur seperti apa cara bangunnya, kalau kemudian masuk kamar mandi seperti apa masuknya, kalau kemudian beliau bangun malam sholat seperti apa sholatnya, sampai dengan tidur kembali seperti apa membangun kebiasaannya. Yang paling menarik nanti kait dengan selain aspek spiritualnya juga interaksi sosialnya. Dengan siapa beliau bergaul. Ya, tidak banyak orang tahu bahwa beliau juga bergaul dengan non-muslim. Tapi saya baru mengisi kelas kedokteran. Barusan saya bertemu dengan para dokter. Ternyata di antara dokter juga yang sering dijadikan referensi oleh Nabi untuk mengobati para sahabat pada masa itu sebelum adanya dokter muslim, itu dokter non-muslim. Ya, sampai saya katakan tadi pada teman-teman yang teman-teman muslim yang dokter kelas tadi, ini dalil dalam Islam, dalam aspek muamalah, interaksi sosial, maka tidak ada batas dalam berinteraksi sepanjang aspeknya kepentingan dunia. Termasuk jika Anda ingin merujuk misalnya dokter muslim belum ada dalam bidang tertentu, boleh Anda berobat pada dokter non-muslim. Sepanjang itu urusan dunia, itu tidak ada masalah. Nanti hadisnya ada, kisahnya ada, bahkan diungkap nanti oleh seorang pakar sejarah dalam kitabnya Usul Ghabah fi Tamyizish Shahabah, juz yang pertama halaman 218. Ada seorang dokter non-muslim namanya Harith ya bin Kaldah Al-Thaqafi. Ya, Harith ibn Kaldah Al-Thaqafi. Ini dokter yang pernah dirujuk oleh Nabi ya pada seorang sahabat yang saat itu sakit. Kita ketika beliau sakit namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, terkena luka dalam peperangan sampai mengeluarkan nanah. Lalu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, menyebutkan sifat penyembuhnya, ya Allah, ya Syafi, Allahumma ya Syafi, idzhabul ba'sa, ya Allah, hilangkan penyakit dari sahabat saya ini, Engkau yang Maha menyembuhkan. Setelah kemudian berdoa, kata Nabi, Harith, sini, obati dia. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa dipanggil dokter? Bukannya sudah cukup dengan Allah? Kata Nabi, Allah lah yang menyembuhkan, dan kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Ini sangat menarik. Jadi kalau kita sakit, ya, ada pertama kali lu bermohon kepada Allah. Minta kemuliaan, minta berdoa, dan sebagainya. Kemudian ikhtiar. Silahkan pergi ke dokter-dokter yang sesuai dengan aspek penyakit Anda. Ya, kalau dokter mata, sakit mata, pergi ke dokter mata, dan seterusnya. Nanti ada ayat-ayat Quran, itu memberikan isyarat kepada kita kalau pertama kali sakit, apa adab yang dilakukan. Ya, mulai dari pertama kali misalnya istighfar. Ya, kemudian meminta kesembuhan. Ada. Misal Quran surah ke-26, ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah menyembuhkan saya. Ini isyarat dalam Quran, kalau Anda sakit, Anda mesti optimis sembuh. Justru ketika Anda misalnya pesimis dan terlalu merasakan penyakit itu justru bisa memperparah situasi penyakitnya. Kadar penyakitnya akan meningkat, bukan menurun. Jadi kalau Anda sakit, Anda optimis, Allah sembuhkan saya. Allah pasti sembuhkan saya. Ya karena itu nanti dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya Nabi memberikan penegasan. Ya kata Nabi, jika Allah menurunkan satu penyakit sebagai ujian, bersamaan dengan turunnya itu pasti diturunkan juga obatnya. Ya, kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Nah, ini yang saya sampaikan pertama kali, teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi berinteraksi dalam kehidupan. Nanti ini memberikan gambaran pengaruh pada pandangan-pandangan hukum, termasuk kekinian. Bagaimana Anda berinteraksi sosial misalnya dalam jual-beli, ternyata misalnya ada non-muslim di sana, seperti apa mengatasinya, apakah jatuh hukum riba atau tidak, halal atau haram, dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke aspek itu dalam naungan kehidupan petunjuk Nabi SAW. Imam Al-Bukhari telah membuat bab khusus tentang kegiatan Nabi ini selama 24 jam itu dalam 97 pembahasan. 97 pembahasan itu dikumpulkan oleh beliau. Sesuatu yang dikumpulkan disebut dengan Al-Jami'ah. Isinya telah beliau teliti, semua bersumber dari Nabi. Keterangan Nabi semua, gak ada potongan-potongan, gak ada pendapat beliau, langsung dari Nabi. Maka sesuatu yang diteliti dengan benar disebut dengan sahih. Bersumber langsung kepada Nabi disebut dengan musnad namanya. Kemudian simple, pembahasannya sederhana. Anda ingin bahas tentang persoalan iman, kalau ingin dinaikkan iman yang gak turun-turun, buka pembahasan pertama, Kitabul Iman. Ada 57 hadis, sumbernya ini. Ya, singkat, simple, sederhana, cepat, disebut mukhtasar. Dari semua kegiatan Nabi disebut min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya dan dalam 24 jam, wasunanihi wa ayyamihi. Maka kitab ini diberi nama dengan nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Baik. Karena tidak mudah diucapkan, maka saya berikan kisi-kisi. Kan sekarang lagi musim kisi-kisi. Ini namanya Sahih Al-Bukhari. Ya, disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu, nah ini cara-cara kita menyikapi sesuatu, ini akan juga berpengaruh pada respon kita nanti untuk memperlakukannya. Sekarang orang melihat kitab Sahih Al-Bukhari itu hanya sebatas bacaan. Bacaan, kajian dibahas. Padahal prinsip buku ini ketika dituliskan oleh Imam Al-Bukhari selama 16 tahun, sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Beliau itu menuliskan ini dengan sangat sistematis sekali. Ya, dibikin 97 pembahasan. 97 ini, Anda tidak harus membahas dari awal sampai akhir. Sekalipun tidak dilarang kalau ingin mengkajinya dengan detail. Tapi beliau turunkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tematik. Misal, bab pertama ada Kitabul Iman. Bab kedua ada tentang Kitabul Ilmi, ilmu. Ada Kitabul Tijarah, bisnis. Ada bab tentang rumah tangga, ada bab tentang imarah pemerintahan. Nah, Anda aktivitasnya dominan di mana? Sekiranya Anda misalnya pelajar, ya, misal Anda pelajar penuntut ilmu, maka keluarkanlah bab yang kedua tentang cara belajar sesuai petunjuk Nabi. Di sini ada tuntunan bagaimana mempercepat hafalan, bagaimana memudahkan apa yang ingin diingat, membuat ingatan tidak mudah lupa, mempercepat pemahaman. Ada di sini semua. Kalau Anda punya persoalan di keimanan, saya itu kadang-kadang imannya tuh kayak lift, naik turun, ya begitu sedang naik semangat ibadah. Kalau turun saya malas misalnya, sholat dan sebagainya. Gimana supaya naik dan dijaga nggak turun? Maka Anda keluarkan bab pertama, bab Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Anda pelajari ini, begitu Anda pelajari, maka iman Anda akan dikatrol, naik dan dijaga supaya nggak turun. Anda misalnya di bisnis nih, ada yang pengusaha, pedagang, macam-macam, keluarkan yang ini, Kitabut Tijarah, bimbingan tentang bisnis. Turunkan hadisnya. Demi Allah saya katakan, dari semua sahabat Nabi sampai ke tabi'in, mengeluarkan petunjuk-petunjuk Nabi ini, yang kelak dihimpun oleh Imam Al-Bukhari, maka semua bisnisnya ketika dikerjakan, tidak ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan dahsyatnya, hebatnya, walaupun mereka sibuk dalam bisnis dari siang hari, itu malamnya Imam An-Nawawi masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Itu pembagian waktunya seperti apa tuh? Itu luar biasa. Ya, ini cukup menarik. Ada bab tentang rumah tangga. Ya, Bapak Ibu sekalian, Anda berapa tahun jadi ayah, Ibu berapa tahun jadi ibu. Di situ ada nanti bagaimana petunjuk bagi seorang ibu, bagi seorang ayah, bagi seorang kakek, bagi seorang anak dan sebagainya. Dan itu indah. Tidak ada satupun yang berumah tangga mengikuti tuntunan ini kecuali mendapatkan samara dalam kehidupannya. Nah, sekarang samara itu cuma dituliskan, diikutkan di surat undangan. Begitu diundang dituliskan firman Allah Quran surah 30 ayat ke-21. Yang paling menarik yang undangnya pun enggak baca. Itu yang jadi persoalan. Ustaz, terkait dengan materi kita apa yang akan dibahas? Alhamdulillah kita sudah pelajari di awal-awal jumpa sudah dari pembahasan cara bangun tidur Nabi. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat, ya. Kemudian setelah itu kita sudah masuk ke pembahasan cara tahajud Nabi dan kita sudah ke pembahasan di pertemuan lalu jeda waktu menuju subuh beserta amalannya. Sekarang kita akan masuk pembahasan kepada persiapan sholat subuh sesuai dengan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Anda masih ingat di pertemuan-pertemuan awal yang baru bergabung, nanti silahkan cek kembali bahasan kita. Ingat pesan saya, materi ini bukan sekedar menjadi bagian informasi yang kemudian Anda tuliskan dan Anda pahami. Tapi apa yang kita terapkan di awal perjanjian, kita sudah punya komitmen, apa yang kita bahas, insya Allah akan kita cepat amalkan dalam kehidupan. Sepakat? Baik ya? Nah, kalau Anda sepakat, maka saya pernah ingatkan di awal jumpa kita, ketika Anda mengamalkan ini, Anda akan mendapatkan tiga hal sekaligus yang langsung dijamin Allah dalam Al-Quran. Orang yang langsung mengamalkan, akan mencintai amalan ini, itu akan langsung mendapatkan tiga yang istimewa dari Allah. Satu, maka statusnya akan dinaikkan oleh Allah menjadi hamba yang dicintai. Orang-orang yang meniru kebiasaan Nabi. Nabi bangunnya seperti apa? Sama dengan yang lain bangun, ini bangun. Tapi cara bangunnya tidak sama dengan yang lain. Ya, Abu Daud, ya, di nomor hadis 1369, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Anda sudah catat ini di awal jumpa kita. Ya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka duduk sebentar. Tidak langsung beraktivitas, duduk dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapus bekas ngantuknya dengan tangannya. Ya, hilangkan dulu. Faqara khawatim Ali Imran, beliau membaca akhir-akhir ayat surah Ali Imran, ya 11 ayat terakhir. Dan saya masih ingat, Bu, saya pernah wajibkan ibu untuk menghafalkan ayat ini, 11 ayat. Cuman ketika kewajiban itu berlaku, Pak, info aja, langsung dibikin hijab di belakang yang tertutup. Ya. Tapi saya masih hafal insyaallah, ya. Hijab ini pembatas nih, pembatas ya. Tapi insyaallah ibu punya komitmen untuk menghafal itu. Perjanjian kita dulu sebetulnya kalau belum hafal tunggu di luar, ya. Alhamdulillah. Setelah itu, kemudian summa dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, maksudnya toilet, ya, untuk kemudian menyelesaikan hajatnya, berwudu, lalu tunaikan salat tahajud. Sifat tahajud sudah kita bahas, menunggu ke subuh sudah kita bahas, sekarang masuk waktu subuh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mulai bahasannya dan sekali lagi semoga Allah mudahkan, mudah kita pahami dan bisa diamalkan. Siap insyaallah? Baik. Ini inti materinya, kita mulai sekarang. Jadi yang tadi, muqaddimah. Satu, karena kita akan belajar tentang kebiasaan Nabi, maka kita mesti melihat dari orang yang pernah melihat Nabi, yang disampaikan oleh para ulama kita lewat kitab-kitab hadis mereka. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari merhadis 618 dengan redaksi yang sama atau substansi yang serupa ditemukan di hadis riwayat Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 723. Sudah? Yang kedua, ini akan banyak ditemukan di hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724 sampai dengan 727 ya. Baik. Sudah? Tahan sebentar. Saya bawa dua dulu seperti ini. Kita mulai yang pertama. Dua dulu, yang lainnya turun nanti ada hadis-hadis lain yang saya bacakan supaya tidak terlampau banyak tertuliskan di catatan Anda. Satu, kita ambil riwayat hadis Al-Bukhari. Biasakan gunakan al-nya ya, walaupun menyebutkan Bukhari pun mungkin dianggap biasa. Tapi biasakan menyebutkan al-nya untuk memberikan pemaknaan yang sempurna. Jadi bukan Bukhari yang paling tepat, itu gunakan al-Bukhari. Saya pernah ajarkan Anda bahwa kalau ada kalimat al di depan satu nama, ujungnya kemudian i, maka ini dalam bahasa Arab diantara maknanya menunjuk kepada nama tempat atau asal daerah. Al-Bukhari. Rumusnya tambah al, ujungnya jadikan i. Nama aslinya bukan Al-Bukhari, bukan Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Ya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena berasal dari Bukhara, maka ada kebiasaan mengenalkan diri orang-orang dulu. Datang ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, mengatakan saya dari Bukhara. Maka tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Itu maksudnya. Jelas ya? Imam At-Tirmidzi, namanya Muhammad. Dari Tirmiz, maka dikenalkan dengan nama At-Tirmidzi. Nama lain lagi, Sulaiman As-Sijistani. As-Sijistani. Yaitu beliau hafal 500 ribu hadis. Ya, bukan cuma matannya, isinya, tapi juga dengan sanadnya. Orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Nah, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ini dulu kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi mudah. Kalau disebut hadis, ini hadisnya, ini sahih, ini dhaif, ini matruk, ini maudhu. Mudah sekali. Maka dikenalah dengan Abu Daud. Dan menuliskan kemudian kitab hadis dengan rumusan fikih. Di kitab-kitab hadis, yang hadisnya disusun berdasar urutan fikih, itu disebut dengan sunan namanya. Kalau topiknya itu umum disebut jami'. Kalau topiknya sesuai dengan urutan periwayatnya disebut dengan musnad. Kalau topiknya disusun dengan urutan alfabetis disebut mu'jam namanya. Maka dikenalah dengan Sunan Abu Daud. Ya, Anda pernah dengar Sunan Abu Daud kan? Kemudian Sunan At-Tirmidzi dan sebagainya. Ini Al-Bukhari, tambahkan al di depannya menunjuk kepada tempat ujungnya i. Contoh, ulama kita ada namanya dari Banten Syekh Nawawi. Maka dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, ahli hadis, Musnid Dunya, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, lahir tahun 1860. Kemudian beliau punya dua orang murid itu. Ya, 1880. Dua orang murid utamanya. Satu dari Kauman nanti Yogyakarta. Namanya Muhammad Darwish. Kelak saat pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Nah, yang keduanya itu adalah kelahiran Jombang dari Tebu Irang, namanya Muhammad Hashim ya bin An Ash'ari. Itu dua-duanya muridnya yang sama, berasal dari satu keturunan yang sama di Maulana Ishaq, ya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid. Ya, bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Bin Abdul Rahman, dikenal dengan Jaka Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Aziz, Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Anaknya adalah satu alim yang sangat besar, yang berasal, teman-teman sekalian, ada yang menyebutnya kemudian dari Mesir, ada yang berasal, yang menyebutnya kemudian dari kalangan Persia, Al-Husayni Al-Akhbari, anak dari Zainuddin Al-Kabir, anak dari Zainal Al-Abidin, anak dari kemudian Al-Husain, keturunan Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan. Ya, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra. Nah, ini kalau Anda tanyakan itu asalnya, guru besarnya berasal dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda juga enggak apa salah. Anda misalnya Kevin berasal dari Kelapa Gading, umrah, tanya sama orang Mekah, "Man anta?" "Ana Kevin al Kelapa Gadingi." Nah. Oke. Okay. Hadis Muslim nomor hadis 723. Hadisnya berasal dari Imam Nafi'. Imam Nafi' menerima dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Ingat kalau ada ibnu anak laki-laki. Jelas ya? Jadi kalau di ilmu hadis itu, kalau tidak disebutkan nama anaknya, misal ini Abdullah, anak laki-lakinya Umar, disilangkan Abdullahnya, disebutkan anak laki-lakinya Ibnu Umar, anaknya Umar. Ini maksudnya bukan sekedar ingin mengenalkan bahwa ini anaknya si Fulan, tapi ingin memberikan pesan bahwa bapaknya ini punya peran bagi anaknya sampai kemudian anaknya jadi sesuatu di masa depan. Di dalam ilmu hadis, kalau disebutkan seperti ini pesan bagi orang tua. Kalau Anda ingin seperti anaknya Umar, anaknya Abbas, hafal 2000 hadis, jadi ahli fikih sejak kecil. Ibnu Abbas itu usia 13 tahun, hafal 2000 hadis. Ibnu Umar itu, termasuk ada Ibnu Amr bin As, itu hafal masalah fikih sejak usia 9 tahun. Sudah hafal hadis, hafal Quran, hafal kitab-kitab fikih. Kalau Anda ingin seperti mereka, maka jadilah orang tua yang seperti Umar, seperti Abbas, dan seperti Amr bin As. Bagaimana caranya? Investasikan di antara anak Anda itu ada yang mendalami urusan agama, bukan hanya mengejar dunia. Itu poinnya. Ini diterima dari Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Hafsah, ya, binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Sudah? Qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi. Kalau seorang muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan sebagai isyarat penunaian salat subuh. Redaksi pertama, jika seorang muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan, tuliskan ini urutannya, selesai adzan. Li salatil subhi, sebagai isyarat penunaian salat subuh, bima makna fassalla, atau di riwayat lain faraka rak'ataini khafifataini. Maka beliau kemudian setelah itu bergegas atau bersiap menunaikan dua rakaat yang ringan sebelum subuh. Satu, bergegas menunaikan dua rakaat, ingat dua rakaat, sifatnya ringan, dan disebutkan sebelum menunaikan sholat subuh. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu, satu, hadis ini ingin memberikan gambaran yang pertama, tahan sebentar. Persiapan Nabi sebelum subuh, di pertemuan lalu kan kita sudah sampai kepada jeda sebelum subuh kan? Amalannya sudah kita bahas, sekarang tiba waktu subuhnya. Adzan berkumandang. Ini artinya, kita bisa jadikan adzan sebagai patokan, ini sudah paham, sebagai masuknya waktu sholat. Jadi kalau adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Ini menunjukkan waktu sholat sudah siap dan tiba untuk dimulai. Paham sebelum sini? Nah, tapi yang paling menarik, ingat baik-baik, jika Anda ingin meniru kebiasaan Nabi, dalam situasi seperti apa Nabi kemudian mendengar azan itu sudah siap mengerjakan satu amalan, dalam situasi seperti apa? Sekarang buka dulu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua ayat 238. Nah, ini cukup menarik nih ya. Ada ayat nih. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'ala shalawat, jagalah oleh Anda waktu-waktu salat itu. Ada ayatnya? Terutama salat pertengahan, maksudnya subuh dengan asar. Nanti kita lihat kenapa itu sangat dijaga. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikan itu dengan khusyuk sempurna. Baik. Saya mau buat garis begini. Ada garis? Garis ini dijaga. Baik, tahan sebentar. Kalau ada orang lewat, kemudian diberikan aturan, tidak boleh lewat garis ini. Tahan sebentar. Maka kalau ada orang lewat, penjaga ini memperkenankan lewat tidak? Tidak kan? Karena tidak boleh lewat kan? Baik, ini satu. Yang kedua, kalau saya bikin aturan misalnya, ya, di pekerjaan jam 7 semua karyawan itu harus sudah mulai bekerja. Tahan, jam 7 semua karyawan harus sudah mulai bekerja. Pertanyaan saya, boleh enggak karyawan datang ke sini jam 8? Tidak, karena aturannya mengatakan jam 7 mulai bekerja. Baik, kalau jam 7 mulai bekerja, berarti datang ke kantor jam berapa? Tergantung rumah Anda di mana. Kalau kantor Anda di Bekasi, rumah Anda di Kelapa Gading, masa iya masuk kantor jam 7 Anda datang jam 7? Anda berangkat ada yang jam 5, ada yang jam 6 dan sebagainya, gitu kan? Baik. Nah, demikian pula kalimat bahasa Arabnya menjaga sesuatu supaya tidak lewat dan mempersiapkan sebelumnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan hafadho yuhafidhu. Perintahnya disebut dengan hafidhu. Ini bahasanya. Jadi ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawat, jaga waktu-waktu salat, menggunakan kalimat ini seakan-akan Allah ingin katakan kalau sudah tiba waktu salat, Anda itu sudah siap. Jangan sampai lewat waktunya. Misal, azan subuh jam berapa sekarang? 11.25, 23, 20. Terjadi perbedaan pendapat di Kelapa Gading tentang waktu sholat subuh. Ini menandakan Anda datang dari daerah yang berbeda. Ya, kita ambil misalnya 11, taruhlah 25 ya. Maaf, 4, 04, 25. Misal, 4.25 azan. Lihat baik-baik. Bahasa Qur'annya hafidhu, kalimatnya menggunakan redaksi yang ini. Bukan hafidhu, ihfad, bukan. Tapi ada alifnya, hafidhu, seakan-akan memberi kesan bahwa, lihat sini, jagalah waktu-waktu sholat. Apa maksudnya? Sama dengan tadi ilustrasi yang ini. Kalau sudah tiba waktunya 4.25 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saat azan itu Anda sudah siap sholat. Bukan saat azan baru siap-siap sholat. Itu yang dimaksudkan. Ini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan. Nah, yang seperti ini, itu yang bukan diinginkan oleh Quran. Sholat tepat pada waktunya itu begitu dipanggil, Anda sudah siap. Itu maksudnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu kalau azan sudah berkumandang, itu azannya dijawab oleh Nabi. Dijawab, tungguin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, syahadu an la ilaha illallah, jawab lagi, jawab. Sampai selesai. Begitu selesai kemudian beliau berdoa, seketika itu bergegas menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Maaf. Maksud saya begini. Maksud saya, kalau sekarang kita punya komitmen untuk mengikuti kebiasaan Nabi, maka cara pandang kita kepada waktu sholat sekarang dirubah. Bukan mendengar adzan baru siap-siap. Tapi sebelum adzan, sudah tahu kapan waktunya nih. Misal, asar nanti jam berapa? Ya. Maghrib jam berapa? Ya. Kembali ke subuh. Ini. Adzan subuh 4.25. Maka Anda bangun sebelum itu. Anda wudu dulu, Anda siap-siap. Di begitu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda sudah punya kesiapan. Itu yang dimaksudkan mengikuti keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sini? Orang yang bisa seperti ini, satu, statusnya akan naik menjadi hamba yang dicintai Allah. Kedua, dia berpeluang dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa. Tiga, Allah akan mengabulkan doanya ketika ia memohon kepada Allah. Yang ini ditemukan di Quran surah ketiga ayat 31. Yang tentang doa ditemukan di Quran surah kedua ayat 186. Maaf ya, ini bukan sekedar mengikuti kebiasaan Nabi. Tapi kalau Anda bisa lakukan ini, bukan sekedar Anda mengikuti kebiasaan Nabi, tapi ada tiga hal yang Anda dapatkan. Satu, Anda berpeluang dicintai oleh Allah. Yang kedua, kalau Allah sudah cintai, Anda berpeluang diampuni dosa-dosanya. Tahan sebentar. Ciri orang yang diampuni dosa, maka tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dijaga betul. Jadi kalau Anda terbiasa seperti ini, mata salah lihat sedikit langsung dipalingkan. Lisan dijaga dari perkataan yang kotor. Kaki dilangkahkan pada yang baik-baik. Itu yang dimaksudkan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau Anda sering bertobat tapi tidak mampu menjaga tubuh Anda dari perbuatan maksiat, berarti tobat Anda belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangan terdapat di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai 18. Nah, sekarang orang-orang yang cepat merespon seruan Allah, maka timbal baliknya Allah pun akan cepat merespon seruannya. Buka Quran surah ke-2 ayat 186. Saya pelankan sedikit. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan kalimatnya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Jika satu saat Muhammad, hambaku itu, bertanya kepadamu tentang aku. Maksudnya dia ingin mendekat kepada Allah. Ingin mendekat dan seterusnya. Mohon izin teman-teman, kalau ada seseorang ingin mendekat kepada Allah, biasanya motifnya apa? Cuma dua. Kalau bukan bertobat, ada kebutuhan yang ingin dimohonkan. Minta. Karena itu langsung dijawab oleh Allah. Sebelum dijelaskan oleh hamba ini, langsung dijawab. Perhatikan jawabannya. Fa inni qarib. Kamu gak usah mencari aku dekat. Itu kalimat yang sangat indah. Dari ilmu, di dalam ilmu psikologi, itu memberikan harapan yang kuat bagi pemohon. Kayak begini, Anda bertanya, ini sudah jam 1 lewat, ustadznya belum datang. Anda tanya ke panitia, Pak, Bu, di mana ustadznya posisinya? Jawaban pertama, aduh belum ada info. Jawaban kedua, sudah dekat Pak, sebentar lagi sampai. Mana yang paling menenangkan, satu atau dua? Sebentar lagi sampai, dia sudah dekat. Nah, sebelum Anda bertanya, kata Allah, saya gak usah dicari, saya dekat. Dan saya tahu apa motif Anda mendekat kepada saya. Maka langsung dijawab, lihat kalimatnya setelahnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba yang mendekat kepada aku, ingin bermohon kepada aku, maka aku akan kabulkan setiap permohonannya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, ujibu. Saya sering katakan, mudhari itu kalau di bahasa Inggris, dia punya tiga arti. Present, continuous, and future. Di mau sekarang, mau nanti, mau kapanpun dia minta, sifat doa itu gak ada yang ditolak. Sifat doa itu sepanjang dimohonkan, pasti akan dikabulkan. Kalau gak sekarang, nanti, sesuai dengan kesiapan dia dalam menerimanya. Tapi kalau Anda ingin tahu, secepat apa Allah mengabulkan doa Anda itu, maka kecepatan itu akan diukur kadarnya dengan teruskan ayatnya, teruskan kalimatnya. Lihat, ketika Allah mengatakan, ujibu da'wata da'i idza da'a, liyastajibuli. Kalau Anda ingin cepat direspon permohonannya, maka Anda pun harus segera merespon seruan saya, kata Allah. Cepat jawab saya. Dan kalimatnya menggunakan fa di situ. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa, antara peristiwa pertama dengan yang kedua tanpa jeda. Peristiwa pertama Anda memohon kepada Allah. Peristiwa kedua Allah turunkan jawaban dari doa Anda. Seakan Allah ingin katakan, kalau Anda bermohon kepada Allah peristiwa pertama, dan antara permohonan dengan doa ingin cepat dikabulkan, maka gunakan di situ huruf fa. Perhatikan kalimatnya. Falyastajibuli. Maka cepatlah respon setiap seruan saya. Nah ini kan aneh. Ketika Anda memohon kepada Allah, ingin cepat dikabulkan. Ketika Allah minta Anda untuk beribadah kepadanya, Anda menunda-nunda. Ya Allah, saya sudah bermohon. Kenapa tidak dikabulkan juga? Kemana Anda ketika dipanggil oleh Allah? Anda dipanggil Allah, Anda melambat-lambat. Wajar kiranya kalau Allah pun saat memanggil Anda pun, maaf Anda melambat-lambatkan, Anda pun saat memanggil Allah mendapatkan respon yang serupa. Rumus ini bisa ditemukan di Quran surah kedua diantaranya, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Saya berikan rumus cepat. Bagaimana caranya meminta supaya cepat dikabulkan. Ini Pak ya, Bu. Ini sebetulnya rahasia. Coba diantara kita ya. Akan berdoa itu ada yang minta seperti biasa, mohonnya ya Allah, ABC dan sebagainya. Ada yang saat Anda meminta, disebutkan beberapa cara di dalam Al-Quran, yang kalau Anda meminta benar dengan itu, maka itu akan sangat cepat dikabulkan. Di antara tercepatnya adalah, ketika Anda memohon kepada Allah sesaat atau saat sedang menunaikan sholat. Sholat. Saya turunkan dulu dalilnya ya. Jadi konstruksinya saya turunkan dulu ayatnya supaya kita paham. Lihat sini. Yang ini, yang Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, cepat respon seruan saya. Maka secepat itulah kemudian aku akan kabulkan doamu. Gak ada orang sholat, baca Al-Fatihah, pegang mushaf. Hampir tidak ditemukan. Kemudian Anda bacakan kan? Baca ayatnya, baca Qurannya. Dan silahkan cek. Semua bacaan dalam sholat itu sifatnya doa semuanya. Karena itu dalam kitab fikih sholat disebut dengan doa. As-sholatu hiyat doa. Dan yang paling menarik, dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan zikir. Dalilnya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah 20, Toha, ke-14. Cek ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Baca ujung ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika kita sedang sholat, kita sedang berzikir kepada Allah. Dan tahukah Anda teman-teman? Rumus yang Al-Baqarah 152 tadi mengatakan, fadhkuruni adhkurkum. Semakin cepat engkau berzikir kepada saya, semakin cepat juga saya mengingat kamu. Di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau Anda cepat menjaga waktu sholat, diseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda siap datang. Begitu Allah menyeru Anda, Anda siap, maka ketika Anda menyeru Allah pun Anda siap mengabulkan apa yang Anda minta. Itu rumusnya. Faliyastajibi, cepat respon seruan saya. Secepat Anda merespon seruan saya, maka saya pun akan cepat merespon seruan Anda. Ya Allah, bagaimana kami merespon seruanmu? Zikir. Apa di antara amalan zikir? Salat. Jadi ketika kita diseru untuk salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebetulnya panggilan itu bukan sekedar meminta kita ibadah. Di balik ibadah itu ada kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, yang ingin bahagia, minta sini, saya berikan. Yang belum sukses, ruku, sujud, saya berikan. Yang ingin tenang, saya berikan. Makanya ketika Anda dipanggil sholat oleh muadzin, hayya ala sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa sholat? Teruskan kalimatnya. Hayya ala falah. Saya panggil Anda sholat, bukan ingin membebani Anda, tapi supaya Anda bahagia, supaya Anda tenang, minta kepada Allah. Pertanyaannya, ya Allah, saya sudah sholat, kenapa kemudian tidak terkabul juga? Kenapa terkabulnya lambat? Cek, secepat apa Anda merespon perintah sholat itu? Subuh 4:25. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:25, panggilan subuh. Anda siap kemudian datang panggilan sesuai dengan panggilannya. Datang sholat, dipanggil, datang. Maka Allah pun ketika Anda meminta, seketika dikabulkan. Yang hebat, lihat kebiasaan Nabi. Subuh 4:25. Jam 3, sudah siap-siap. Belum dipanggil, sudah datang. Maka Allah pun akan mengingat Anda, bahkan sebelum Anda meminta kepadanya. Ada orang-orang yang sebelum meminta, itu sudah dipenuhi oleh Allah. Dia mau berangkat, tiba-tiba jalanan lenggang. Dia mau makan, tiba-tiba orang ngantar makanan. Dia mau buah, tiba-tiba sudah ada di rumah. Ada orang-orang tertentu yang sebelum memohon sudah dipenuhi oleh Allah. Contoh abadinya dalam Al-Quran, buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 37. Ada seseorang perempuan, bu, yang saat pamannya setiap kali akan mengantarkan kebutuhan sudah ada di dalamnya. Saking dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Buka Quran surah 3, Ali Imran, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Namanya Maryam. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ. Ya, Maryam dirawat kemudian, diperhatikan oleh Allah. Setiap pertumbuhannya dijaga oleh Allah. Yang paling menarik, yang memegang kunci mihrabnya, tempat beliau ibadah, pamannya namanya Nabi Zakaria. Setiap kali mengantarkan kebutuhannya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap akan sudah ada di situ kebutuhannya. Bawa pakaian sudah ada, bawa makanan sudah ada. Masih mending kalau musim apel ada apel. Ini bukan musim apel, ada apel. Kaget pamannya. Bertanya, ya Maryam, anna laki hadha? Maryam dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Ini pemberian dari Allah. Inna Allah yarzuku mayyasha bighairi hisab. Panggil jam 4:25, dia datang bahkan sebelum panggilan itu tiba. Maka Allah pun menyiapkan kebutuhan dia sebelum dia memanggilnya. Ya kadang-kadang yang paling repot dipanggil 4:25, baru sadar 5:24. Ini pun belum ingat sholat. Belum ingat sholat. Baru bangun, astagfirullah ya Allah, Liverpool kalah gitu kan, 2-1. Jelas? Nah, jadi sunnah yang pertama, setelah Anda tunaikan tahajud, perbanyak istighfar sebelum tiba waktu subuh, kemudian setelah tiba waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab seruan itu, ya, kemudian jawab dulu seruan adhan, jika adhan sedang berkumandang, dijawab dulu. Ya, begitu selesai Anda jawab, baru Anda bergegas menunaikan sholat sunnah qabliyah, subuh. Berapa jumlahnya? 2 rakaat. Ya. Jangan terlampau soleh ya. 2 rakaat. Belum. Tahan. Pelan-pelan, pelan-pelan. 1. Sampai sini dipahami? Baik. Jadi jeda menunaikan qabliyah ini, yaitu jedanya antara selesai azan, jadi azan selesai, dengan menunggu penunaian sholat subuhnya. Jadi kalaupun Anda buat jeda misalnya 10 menit ke azan subuh, yang pasti patokannya begitu selesai azan, Anda tunaikan. Jelas? 2. Al-Bukhari. Tadi sudah, nomor hadis 618, redaksinya sama. Sekarang masuk ke hadis Muslim. Nomor hadis 724. Deh. Adalah sholat sunnah yang sangat dipegang kuat oleh Nabi SAW. Asyaddu mu'ahadatan. Ya. Likulli syai'in, bahwa segala sesuatu minan nawafil, yang termasuk sholat sunnah, asyaddu mu'ahadatan, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, rakaatul fajar. Saya ulang. Di antara salat-salat sunnah nawafil, khususnya yang menyertai salat fardu, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya hampir tidak pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Ya, dalam keadaan apapun, itu salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang kedua ini seakan memberikan isyarat, tahan sebentar. Biasanya, kalau dalam perjalanan safar, itu ada rukhsah, ada keringanan. Anda boleh tidak menunaikan sholat sunnah, bahkan yang fardu pun itu bilangannya kalau lebih daripada 2 dan sifatnya genap, itu bisa dikosor. Ya, kurangi menjadi 2 rakaat. Dengan syarat bilangannya genap dan lebih daripada 3. Di kalau 2 tidak bisa kemudian dikurangi kembali. Misal, zuhur, asar, isya, 4 itu boleh jadikan 2. Maghrib 3 tidak bisa dibagi 2. Karena tidak ada orang sholat 1,5. Ya, 1 rakaat dan 1,5 lagi ruku, salam, tidak bisa. Maka yang bisa itu hanya zuhur, asar, kemudian isya. Jika Anda ingin mengurangi itu karena perjalanan tertentu, namanya dikosor. Saat Anda mengkosor itu, teman-teman sekalian, jadikan yang 4 jadi 2. Saat menjadikan 4 jadi 2 itu, bahkan Anda tidak menunaikan sholat sunnah pun tidak ada masalah. Yang paling luar biasa disebutkan di hadis riwayat Al-Bukhari, kalau Anda sedang sakit, bahkan dalam perjalanan, tidak mampu mengerjakan yang sunnah itu, bahkan sholatnya dikosor, bahkan di jama' kosor. Itu pahala sholatnya, termasuk sunnahnya, tetap dituliskan sempurna. Hadis yang berbunyi, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرْ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُقِيمًا صَحِيحًا. Kalau ada seseorang sakit atau sedang perjalanan, kemudian tidak bisa menyempurnakan amalan sekebiasaannya. Biasanya sholat sunnah dulu, misalnya zuhur, 2 rakaat sampai 4 rakaat. Kemudian sholat setelah zuhur, sunnah lagi. Ini Anda mau ke Bandung, macet, istirahat di kilometer 57. Sampai di situ Anda duga ke Bandung akan macet lagi sampainya maghrib. Anda jama' menggabungkan 2 sholat yang dekat. Zuhur dengan asar digabungkan, qasar, kurangi jumlah bilangannya. Zuhur 2, asar 2. Begitu Anda kerjakan zuhur 2, asar 2, Anda tidak kerjakan sholat sunnahnya. Karena yang fardu aja dikurangi, masa Anda kerjakan yang sunnah juga? Ya. Nah, maka ketika Anda kerjakan 2 yang zuhur, 2 yang asar, itu pahalanya tetap dituliskan dengan sholat sunnahnya sempurna semuanya. Dengan Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya. Jadi kalau Anda tidak terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya, yang dituliskan cuma 4 aja, 4 zuhur, 4 asar. Alhamdulillah akhi ya, walaupun tidak sholat sunnah dituliskan pahala sunnahnya. Alhamdulillah, belum tentu. Ya, kalau Anda tidak terbiasa sholat sunnah sebelumnya. Paham? Nah, tapi ada yang menarik, khusus untuk subuh, itu tercatat dalam kitab-kitab hadis, bahkan riwayat-riwayat yang sahih, untuk subuh Nabi tetap mempertahankan sholat sunnahnya. Ini menarik sekali. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, memang sholat subuh itu sholat yang paling singkat, cuma 2 rakaat. Belakang cek, zuhur 4, dikosor jadi 2. Ini kan? Nah, yang kedua ini yang paling menarik, karena banyak keutamaan-keutamaan di 2 rakaat sebelum subuh itu yang tidak ditemukan di sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ditemukan di tempat-tempat dan waktu-waktu lain di waktu-waktu sholat selain subuh. Nah, apa 2 keutamaan ini, atau keutamaan-keutamaan dimaksudkan? Sebelum itu, saya garis bawahi dulu. Artinya, kalau Anda sedang berperjalanan pun, sedang di perjalanan, sedang safar dan sebagainya, masuk waktu subuh, saking utama 2 rakaat ini, Nabi menjaganya. Kalau memungkinkan mengerjakannya, maka jangan tinggalkan itu. Kalipun hukumnya sunnah. Paham? Misal di airport, sudah tiba subuh, Anda nunggu. Alih-alih Anda kerjakan sholat subuhnya terlebih dulu, maka kalau memungkinkan waktunya masih ada, kerjakan 2 rakaat sebelum subuhnya. Plus, yang terakhir, ini kasus yang terakhir, ini yang paling menarik. Nabi dalam perjalanan, kemudian di situasi dini hari, sudah sholat malam dan seterusnya, Nabi minta Bilal berjaga. Riwayatnya sahih, Bilal kamu berjaga. Kata Bilal, saya ikut tidur ya Rasulullah, nanti saya bangunkan semua. Kata Nabi, kamu berjaga, saya ikut tidur ya Rasulullah, baiklah kamu tidur, tapi sebelum subuh kamu bangun. Ya, kemudian bangunkan yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua tertidur, termasuk Bilal, tidur semuanya, bangun-bangun, sudah merasa matahari sudah menyengat ke pipinya, pipi Nabi. Artinya pada saat itu, Nabi bangun sudah melewati batas sholat subuh, batas yang tetap waktunya. Nah, apa yang paling menarik? 2 hal. Hal yang pertama, ketika bangun Nabi katakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, ternyata kamu ketiduran juga. Oke? Nah, lalu Nabi ajarkan, kalau kamu belum sanggup mengerjakan sesuatu, jangan memaksakan diri. Serahkan kepada yang lain lebih mampu, atau bermohonlah kekuatan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat penting. Tapi yang paling menarik, Nabi setelah itu minta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian Nabi Bilal mengumandangkan adzannya. Yang paling menarik setelah itu, Nabi tidak langsung mengerjakan sholat subuh, tapi mengerjakan dua rakaat sebelum subuh ini dulu. Sebelum sholatnya. Bayangkan, saya mau katakan begini, lihat baik-baik. Bu, subuh yang dimaksudkan bukan waktu subuhnya, sebelum sholat fardunya. Di sebelum dikerjakan sholat fardunya, diawali dengan sholat sunnah dulu dua rakaat, masih dikerjakan. Nah, para ulama hadis mengatakan, kalau dua rakaat ini tidak penting pada saat itu, mustahil dikerjakan. Pasti Nabi akan langsung kepada sholat subuhnya yang dua rakaat. Menariknya, Bilal memberi isyarat, setelah itu sholat sunnah, setelah sholat sunnah kemudian qomat, baru ditunaikan sholat subuhnya. Ini menunjukkan keutamaan dua rakaat sebelum subuh, itu jauh di atas sholat-sholat sunnah yang lainnya, bahkan yang mengiringi sholat fardu. Ada keutamaan khusus dibanding sholat-sholat yang lain. Jelas? Baik. Satu. Dua. Pertanyaannya, Ustaz, kok Nabi bisa kesiangan? Katanya Nabi, katanya Rasul, kok kesiangan? Nah, ini yang paling menarik. Teman-teman, mudah bagi Allah membangunkan Nabi pada saat itu mengatakan Muhammad bangun waktunya subuh. Selesai. Cuman diperkenankan oleh Allah pada saat itu, Nabi kemudian dibangunkan melebihi batas waktunya yang normal pada saatnya untuk memberikan contoh pada umatnya ke depan jika mengalami situasi serupa. Sebetulnya pelajaran ini untuk umatnya di masa depan, bukan untuk Nabi pada saat itu. Kalau Nabi gampang, bangun Muhammad, bangun. Cuman umatnya ke depan kalau ketiduran, bagaimana solusinya? Dan umat sekarang bukan cuma ketiduran lagi, banyak yang kesiangan. Maka diajarkan contoh, apa contohnya? Jika seseorang itu kemudian bangun dari tidurnya, melewati batas sholatnya, keluar sabda Nabi, itulah waktu sholatnya. Tunaikan, waktu sholat yang bangun dari tidurnya, itulah waktunya. Jadi misal, Anda subuh, terlalu lelah, capek, gitu kan? Ingat, bukan disengaja ya, bukan begadang, nonton bola misalnya, kemudian ketiduran, sengaja, kemudian lambat subuh, itu dosa. Itu dosa. Tapi ada yang hal-hal yang kadang nampak dalam kegiatan yang tidak kita rencanakan. Capek Anda kemudian dari pekerjaan, datang jam 1 malam, kemudian setelah itu Anda mandi, Anda kemudian sholat dulu, bahkan sempat tahajud sampai 2:30. Udah itu tiduran dulu, begitu bangun jam 7 misalnya kan? Nah, ketika Anda bangun ini, bukan berarti waktu sholatnya habis, tidak. Kerjakan sholat itu tepat pada saat bangunnya. Terus, ini sama dengan pertanyaan begini, kenapa Nabi Adam itu sempat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah? Kenapa makan buah khuldi? Padahal Nabi dijaga dari maksiat. Nah, Nabi Adam itu diperkenankan oleh Allah makan buah khuldi, bukan karena gak dijaga, untuk memberikan tuntunan tobat bagi anak cucunya yang bukan Nabi di kemudian hari. Makanya ketika beliau melakukan kesalahan itu, diperkenankan oleh Allah, turun kemudian ayat tobat, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima tuntunan tobat, maka tobat. Itu yang membedakan manusia dengan iblis. Iblis salah diminta tobat, gak mau tobat. Bahkan dia berkata di Quran surah ke-7 ayat 12-13. Ana khairun minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang dari api sujud kepada yang dari tanah. Diberi kesempatan tobat, gak mau tobat. Manusia salah wajar karena manusia punya nafsu. Yang tidak wajar itu kalau sudah salah gak mau tobat. Jadi Anda mesti bedakan, Anda ini manusia apa iblis? Iblis itu salah, gak mau tobat. Anda salah wajar, namanya manusia. Tapi kita itu punya kesempatan untuk kembali kepada kebaikan. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, ada peluang untuk berubah jadi baik. Orang jahiliyah itu banyak yang buruk sifatnya. Ada pembegal, tukang mabuk, tukang bunuh, tukang perkosa, tukang mabuk, macam-macam. Tapi ketika turun kesempatan untuk bertobat, mereka memilih untuk tobat dan jadi hamba yang terbaik. Sekarang kita sudah keluar dari zaman jahiliyah, jangan kembali lagi ke masa lalu. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi. Jadi saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. Dua rakaat sebelum subuh saking pentingnya, maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan dua rakaat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. Satu, hadis riwayat Muslim. Ke nomor hadis 725-nya. Tadi sampai 727. Tahan ya, fokus. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya. Pilih mana? Alhamdulillah, normal, normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya tunaikan di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri dan mengikuti datang sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan terbatas 50 orang untuk sub pertama. 500.000. Baik. Pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan? Dicontoh aja, dikasih 500.000, diumumkan dari sekarang. Nginap sore-sore udah banyak ke sini. Gak percaya, bikin aja Pak. Pengumuman, contoh, di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing Rp500.000. Di awal subuh, bagi 50 orang pertama. Tanda kurung, contoh. Atau gak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek. Berapa yang datang? 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang. Malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya gak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke masjid lebih awal, di waktu subuh, menunaikan dua rakaat sebelumnya, bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadith tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya, kan kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya, padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking taunya manfaat di balik itu. Yang pertama, yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan gak, teman-teman? Baca Quran aja, satu hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu, mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau dua rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih, antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim, sholat. Baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis muslim. Satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Kemudian sholat. Kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160. Manja abil hasanati falau asyru amthaliha. 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim, itu diriwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang, 700 itu dilipat gandakan, jarak satu keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, satu keduanya. Dua ketiga 500 tahun, terus sampai akhir. Tapi kalau Anda menunaikan dua rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, apa pentingnya pahala ini? Kalau bicara pahala, bukan urusan dunia, nanti urusan akhirat. Itu menentukan di akhirat. Kalau nggak percaya, silahkan meninggal dulu, nanti akan kelihatan. Ya. Walaupun kita nggak bisa milih. Tapi yang mau saya sampaikan begini, pahala itu di antara manfaatnya, saat Anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan Anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, Anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini di hadis muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah, lihat, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Gini. Paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa lati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha. Ada orang saat di dunianya rajin sholat, sunahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara gak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadha, dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin sholat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadha, qadhafa itu nuduh. Jadi ini unik, kalau orang gak sholat, dicela karena dia enggak sholat. Tapi ini orang sholat tapi bisa mencela, mudah sekali cara orang. Mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah, nanti di akhirat bagaimana? Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kata Nabi, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada celaannya untuk menutup dosa celaannya. Misal sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar ada orang lewat enggak ikut taklim, dibicarakan. Lihatnya, iya kayak ahli surga aja ya, iya. Gak ikut ta'lim kayak kita ya, iya. Misal. Nah itu dua orang ketika bicara, dipindahkan pahala ta'limnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu, gak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti tiga orang itu tuh, senang membicarakan orang lain. Ya. Itu ketika bicara demikian, pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya, ketika Anda kerjakan kebaikan, Anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup, tutup, tutup, tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya. Kalau ini gak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya. Salah dengan soleh seimbang, maka ditempatkan di Araf namanya. Bukit tertinggi antara surga dengan neraka. Nah, yang saya tanyakan adalah, ini yang paling penting nih, tolong akui dengan jujur. Siapa yang tidak punya banyak, siapa yang tidak punya dosa siang ini? Angkat tangan. Pulang. Siapa yang merasa tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Saya pulang. Karena Anda lebih berhak berada di sini. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Baik. Yang dosanya agak banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Ah, tahan. Turunkan lagi. Saya bikin keterangan di sini, table pertama, mengakui banyak dosa. Ya. Alhamdulillah. Ini tahun sudah berganti, tapi kebiasaan masih sama. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Dosa banyak. Ah. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Surganya Firdaus. Bersama Nabi. Nah, sekarang, oh ini memang aneh nih, aneh ya. Aku banyak dosa, tapi pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi. Rumus surga itu kan pahala. Pahala itu dihasilkan lewat amal soleh. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang surga pertama kali dalam Al-Quran, di Quran surah kedua ayat 25, maka disebutkan iman dan amal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berikan kabar pada orang-orang beriman itu, وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ, dan dia telah mengumpulkan pahala dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan amal soleh itu, maka kami siapkan surga terindah untuknya dengan segala keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, lihat sini. Berarti untuk Anda masuk ke surga itu, Anda membutuhkan pahala. Ah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang sudah merasa terjamin masuk surga? Tidak ada yang merasa terjamin. Artinya, ini ada yang unik teman-teman sekalian, saat bersamaan Anda merasa dosanya banyak. Juga merasakan pahalanya belum cukup ke surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini dunia akan kita tinggalkan dan kita sadar itu. Kita akan wafat. Dan itu satu yang pasti, kita gak bisa milih. Bisa sekarang, bisa nanti. Dan tidak harus kemudian ada kejadian tertentu kalau udah tiba ajal itu datang. Mau ada tsunami, mau tidak, kalau ajal tiba, ya tiba, meninggal. Mau ada gempa ataupun tidak, kalau yang meninggal, ya meninggal aja. Dan kita tidak tahu kapan itu. Anda umroh, harap-harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal di tanah kusir. Bisa di Tanah Abang. Ya, kita gak bisa pilih. Tapi yakinnya kita itu pasti wafat, kita meninggal. Tanyaannya, saat pulang itu kan kita tahu, sepakat, yang dibawa cuma satu, amal soleh, pahala ini. Nah pertanyaan saya, kalau Anda merasa pahala masih sedikit di sini, dan dosa masih banyak, maka bagaimana cara menutupnya? Sedangkan rumus ke surga itu kan ini mesti banyak, ini hilang. Ditutup nih, kalau sekarang kita yakin dosanya masih banyak, sementara pengen ke surga, pahala sedikit, nutupnya bagaimana? Maka dalam bab fikih ada satu amalan, ini indah sekali dalam kalimat Nabi. Maka Anda harus memburu dengan cerdas amalan-amalan yang saat dikerjakan pahalanya melimpah. Yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan uang, bukan. Jangan dibatasi dengan itu. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu disebut sedekah. Salat sedekah. Zakat sedekah, karena itu zakat disebut dengan sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Infak sedekah, Quran surah ke-2 ayat 264. Salat sedekah, kemudian doa itu sedekah. Lakukan amalan-amalan. Tapi semua amalan ini ada rumusnya. Kalau Anda ingin mengerjakan satu amalan yang pahalanya melipat mengalir, kata Nabi, kerjakan yang jariah. Ada thabitah, ada jariah. Thabitah itu sekali dikerjakan, seketika pahalanya selesai. Kalau jariah dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Mengalir, mengalir. Bukan cuma menitipkan uang pada sesuatu. Anda punya 50 ribu, berikan pada orang lapar, berikan makanan. Begitu dia makan, tenaganya mengalir. Dipakai sholat, Anda dapat bagian pahala dari sholatnya. Tanpa dikurangi sedikit. Dengan uang yang sama, belikan mushaf. Berikan, belikan mushaf, berikan pada penghafal. Begitu dia ulang-ulang hafalannya, hafal-hafal, baca-baca-baca. Kan penghafal Quran itu pasti bukan sekali baca, akan terus-terusan. Dan tidak ada penghafal Quran, menghafal Quran cuma seayat. Baca surat aja enggak? Baca satu huruf aja apalagi? Enggak ada penghafal Quran, baca cuma satu huruf. Pahala Quran itu satu huruf, 10 kebaikan. Enggak ada penghafal Quran, baca Quran cuma sehuruf. Siapa yang infaknya ini? Itu tuh mushafnya dari Bapak Fulan. Dia mau udah banyak pahalanya, bacanya sehuruf aja. Nun, sudah. Ganti mushaf, gak ada. Dia pasti berulang-ulang. Dzalikal kitabu, sampai hafal. Itu berapa kali dia ulang, berapa banyak pahala. Modalnya cuma 50 ribu. Kemudian yang paling menarik, maaf teman-teman, andanya wafat, mushafnya masih ada, dipakai orang lain lagi, Anda masih dapat pahalanya. Yang paling menarik, mushafnya udah hancur, tapi orang yang hafalnya masih hidup, dia mengajar 100 murid. Pahala dari 100 murid itu Anda dapatkan lagi. Berapa banyak? Modal cuma 50 ribu. Nah, ada yang tanpa modal, gak usah bayar. Bangun Anda sebelum subuh, kerjakan 2 rakaat, dapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat modalnya. Maka ketika dapatkan itu, nih, dosa Anda seperti apa sih? Kalau dosa Anda sepenuh dunia, sepenuh bumi, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Sepanjang bukan dosa besar. Istighfar di situ, mohon ampunan, sujud dengan benar. Dan yang dimaksudkan sholat 2 rakaat itu bukan sekedar sholat. Ada nanti cara-caranya, itu yang akan kita bahas. Ada caranya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada apa yang harus dimohonkan, apa yang kemudian harus ditepikan. Ada. Jika benar Anda kerjakan semua ini, maka diberikan oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau pahala ini diberikan, dosa Anda yang bertumpuk pada hari itu hilang beberapa bagian. Hilang. Apalagi saat mengerjakan amalan ini, Anda bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, termasuk dosa besar. Maka Anda berpeluang habis semua dosa itu. Dan mungkin seperti yang pernah terjadi di satu tempat. Ini viral kisahnya. Ya, Masya Allah, dia seorang yang sangat buruk perilakunya. Kemudian tiba-tiba dia pengen sholat, orang sudah mulai mengusir dan sebagainya. Kemudian dibimbing oleh seseorang, apa dari wudunya, dari sholatnya. Begitu dia sholat, ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah nilai orang dari covernya, dari luarnya. Karena boleh jadi hati kecilnya ingin kembali kepada Allah. Begitu seseorang ingin kembali, maka Anda rangkul, ajarkan kepadanya. Begitu dia tobat, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau orang ini masih hidup, setiap dia beramal, Anda mendapatkan bagiannya. Padahal Allah dia haji, Anda belum. Maka Anda mendapatkan pahala hajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Indah. Paham ya? Nah, maka ini cara memahaminya begini. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu tentang ini, orang akan datangi itu 2 rakaat itu dengan membungkuk, dengan merangkak. Datangi. Karena tahu, ini peluang ini kalau nggak dapat sekarang, nunggu lagi besok. Dan besok itu belum tentu hidup. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda sia-siakan yang sekarang, makanya setannya itu kadang-kadang demikian, Pak. Dipaksa nonton malam, begadang, lewat. Subuhnya lewat, 2 rakaat yang gak dapat, dipaksa nunggu besoknya lagi. Sedangkan besok Anda belum tentu hidup. Ya, begadang, jangan begadang lah, kecuali ada perlunya. Kan? Nabi juga begadang, ya, kecuali ada perlunya. Ada perlunya, silahkan. Diskusi dengan sahabat, dan sebaiknya selesai, beliau istirahat. Jelas sampai sini? Nah, jadi, kenapa ini sholat? Kita harus paham sampai ke titik ini, sampai ke titik yang paling dalam. Kenapa dikejar, kenapa masih ditunaikan, kenapa seakan-akan terlambat tapi masih ditunaikan juga. Karena yang diburu bukan cuma 2 rakaatnya, tapi keutamaan dibaliknya. Poinnya. 2, yang terakhir. Keutamaan kedua, tahan sebentar ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa 2 rakaat ini begitu diburu padahal belum masuk kepada fardunya? Karena 2 rakaat ini ketika Anda kerjakan di awal-awal waktu, saat azan selesai dikumandangkan, maka juga menjamin keberkahan dari Allah bagi pelakunya. Fi buku riha. Kejar, kata Nabi SAW, ibadah sholat subuh itu sejak awal waktunya. Fi buku riha. Awal waktu itu dimulai selesai azan berkumandang, kerjakan 2 rakaatnya. Maka orang yang mengerjakan ini, ada isyarat dari Nabi SAW, maka minimal aktivitas dia di hari itu akan dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Ya, bertambah nilai manfaat. Di hari itu tidak dibimbing oleh Allah. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau dapat rezeki, rezekinya penuh dengan manfaat. Ya, maaf, kalau pakaian bisa menutupi aurat, kalau makanan membuat kenyang, walaupun menunya sederhana, tapi memberikan kenikmatan bagi pelakunya. Beda dengan orang yang tidak dapat berkah. Banyak menunya tapi enggak ada yang kemakan. Ya, pakaian banyak enggak ada yang kepake. Orang cari pakaian untuk menutup aurat, dia beli pakaian untuk membuka aurat. Aneh itu. Aneh sebetulnya. Dan yang paling aneh itu udah terbuka disobek-sobek juga. Kan prinsip-prinsip pakaian itu dipakai untuk menutup aurat. Silahkan cek. Kuntilanak aja pakaiannya menutup aurat. Di film-film tuh ada kuntilanak dan sebagainya nutup. Ya. Kemudian naik delman, begitu naik delman diantarkan kemana? Pulau Gebang, kan? Nyampe di sana bayar, begitu jauh ternyata uangnya berubah, jadi daun-daun pohon yang sudah kering. Ya, bilang tukang delmannya, dasar kuntilanak, baik lagi kuntilanaknya daripada anda. Bisa. Itu kisah orang-orang dulu, nggak usah dimasukin, itu cuma selingan aja. Tapi mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian, maaf ya, ini kadang-kadang banyak logika yang terbalik. Orang pakai pakaian kan buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain berpakaian? Kan sederhana cara berpikirnya. Anda beli pakaian buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka, ngapain beli pakaian? Kalau cuma mau lomba-lomba buka pakaian, Anda kalah sama binatang. Karena hewan itu lebih jagoan, bahkan risi dipakein pakaian. Silahkan Anda main keragunan, monyet pakein pakaian, risi. Kalau mau lebih tantangan, masuk kandang singa, pakein pakaian. Singa pakai sarung ya. Wah, kalau Anda nggak ditelan, wah, coba lihat. Risi. Ini Anda mau lomba, Anda nggak akan menang. Di prinsip pakaian dipakai buat nutupin aurat. Yang paling aneh udah dipakai, dibuka-buka. Ada yang disobek lagi, ngapain dipakai? Jelas ya? Nah, ini ada sesuatu yang kayaknya harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Nah, saya kembalikan ke sini. Prinsip sholat subuh itu, dua rakaat sebelumnya, bukan hanya menghadirkan teman-teman sekalian, pahala yang begitu banyak, tapi keberkahan dalam beraktivitas. Nah, prinsip keberkahan itu bisa bergabung pada asas manfaat atau kebutuhan dalam penggunaan sesuatu. Ada orang semua yang diinginkan mesti dipakai, mesti dibeli. Ada orang apa yang dibutuhkan itu yang diprinsip dalam kehidupan. Maka kalau Anda seperti itu hidupnya akan enak. Haus, haus itu butuh minum. Minuman apa saja yang halal dan baik dia akan minum. Beda dengan orang ada air bening, ada jus, ada. Tapi minta yang macam-macam. Pengen buah naga, naga yang dari Hong Kong. Oh, silahkan sana. Jelas ya? Nah, sekarangkah setiap orang yang dua rakaat menunaikan ini sebelum subuh ini mendapatkan dua keutamaan ini? Padahal dia sudah bangun, dia tunaikan, kemudian selesai, bahkan dia nunggu subuh, apakah otomatis mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya, dan keberkahan di hari itu, atau jangan-jangan dia sudah sholat tapi tidak mendapatinya. Kalau orang tidak sholat tidak mendapatinya, jangan disoal. Tapi ada orang yang sudah sholat tapi tidak mendapatinya. Ini yang berbahaya. Ya, nah, keutamaan yang terakhir, saya tutup. Sebelum saya bahas bagaimana cara menunaikannya, keutamaan yang ketiga, orang-orang yang mengejar dua rakaat sebelum subuh ini, kalau dia sempat berdoa di dalam sujudnya, atau di satu di antara empat posisi dalam sholatnya, yaitu saat berdiri, saat ruku, saat sujud, dan sesaat sebelum salam, walaupun itu membaca surat-surat yang ringan dan mudah, maka teman-teman sekalian, doanya berpeluang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, dari tiga keutamaan ini, bagaimana cara menunaikan dua sholat ini, dua rakaat ini? Bagaimana cara menunaikannya? Seperti apa bacaan Nabi? Apa yang dikerjakan Nabi dalam sholat itu? Setelah sholat itu beliau kerjakan apa? Bahkan redaksinya khafifatin, ringan dikerjakannya. Kalau ringan surat apa yang dibacakan? Kalau ringan bacaan apa yang disampaikan? Dan seperti apa cara menunaikannya? Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaAllah. Ya. Saya jawab dulu yang ini ya, insyaAllah. Sebentar. Kecuali kalau saya teruskan dulu mungkin 5-10 menit, mau? Ah, baik, baik. Saya teruskan 5-10 menit untuk membahas bacaan apa yang dibaca Nabi dan seperti apa sholatnya. Singkat saja. Untuk Anda apa yang sudah saya berikan ya? Betul, ngapus saja saya lakukan. Baik, satu. Saya cepat. Yang dibaca oleh Nabi, redaksi hadisnya. Raka'a raka'ataini khafifatain. Beliau kemudian menunaikan sholat dua rakaat yang ringan. Jadi kalau dua rakaat ini, tidak usah panjang-panjang, ringan. Jumlahnya dua rakaat. Sudah? Ukuran ringan ini, teman-teman, satu, ada dua pandangan dari para ulama. Ringan ini maksudnya, pertama dari sudut bacaannya. Kata para ulama, itu lebih ringan atau lebih sedikit ayatnya dibandingkan dengan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam kesempatan sholat fardu. Ya. Kalau baca Nabi itu sholat fardu, itu rata-rata 100 ayat, kan? Maka yang dimaksud ringan itu di bawah 100 ayat. Itu pertama. Kok ketawa? Baik. Nah, ada yang kedua langsung merinci bertanya. Jadi kalau di bawah 100 ayat itu spesifikasinya berapa tepatnya? Apakah 99, apakah 90 ayat dan sebagainya. Nah, ada yang menemukan langsung kepada detailnya. Di rakaat pertama paling ringan Nabi membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Yang kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas, rakaat yang kedua. Al-Ikhlas. Ini yang pernah paling ringan didapati. Jadi kalaupun Anda misalnya ingin membaca, misal, ya, surah selain ini, paling minimalnya paling ringan, silahkan. Bacakan misalnya yang kira-kira panjangnya sepanjang Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua yang sepanjang Al-Ikhlas misalnya. Misal, Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma dan sampai ujungnya. Itu kan juga hampir mirip-mirip dengan sejumlah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? La a'budu ma ta'budun wala antum sampai dengan ujungnya. Itu kalau Anda kemudian satukan jumlah hurufnya, jumlah ayat dan sebagainya, itu jumlahnya akan mirip-mirip hampir sama jumlahnya dengan satu ayat tadi. Diboleh silakan kalau mau baca satu ayat silakan, tapi jumlahnya hampir sama menyerupai yang ini. Jelas? Misal, mau 10 ayat silakan. Anda kalau baca misalnya 10 ayat di surat-surat seperti misalnya Asy-Syu'ara gitu kan? Asy-Syu'ara itu kan enggak kerasa 10 ayat itu kayaknya sedikit sekali ya. Seperti misalnya di surat-surat Maryam yang bagian-bagian terakhir, itu 10 ayat itu kayak sedikit banget. Sedikit sekali. Maka ini menjadi relatif. Batas paling minimalnya kata para ulama, silakan rakaat tambah Al-Kafirun atau sejumlah yang sama dengan jumlah ayatnya atau jumlah kemudian kalimatnya. Yang kedua Al-Ikhlas atau sejumlah ayat yang kira-kira kalimatnya sejumlah surah Al-Ikhlas itu. Paham sampai sini? Baik. Nah, ini yang dimaksud batas yang paling ringannya. Kalau Anda mau baca melebihi ini boleh, silakan. Sepanjang menjadi kadar yang wajar untuk menunggu batas subuh di tempat Anda. Misal, batasnya diberikan 15 menit, maka cari yang sesuai. Ya, jangan sampai misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya kan? Masya Allah, orang udah selesai sholat subuh, Anda masih sunnah. Jelas ya? Paham? Baik, ini bagian pertama. Jadi, sholat dua rakaat ini sifatnya sekalipun banyak pahalanya, tapi keuntungannya ringan dikerjakannya karena bacaannya pun diperpendek. Dua, sifat yang dimaksudkan, sifat tuma'ninah dalam gerakannya. Tadi kan bacaan, ya? Sekarang gerakan. Di dalam hadis-hadis sahih, bisa ditemukan di Al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak. Itu Nabi itu, kalau sudah sholat, apalagi kesempatan sholat tahajudnya, itu lama rukunya dan sujudnya bisa selama berdirinya. Pernah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu sholat di belakang Nabi. Dan berdirinya itu, ya itu membaca 100 ayat Nabi, rakaat pertama. Kemudian begitu ruku, itu diukur-ukur oleh beliau antara berdiri dengan ruku sama lamanya. Jadi kalau Anda baca Al-Baqarah 100 ayat, berdiri misalnya, taruhlah sampai 15 menit. Itu rukunya Nabi sampai 15 menit juga. Saking lamanya. Itu yang paling menarik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan dalam rukunya Nabi, sujudnya Nabi, itu ternyata bukan doa-doa yang biasa. Kalau doa yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, itu doa pembuka. Setelah itu, setelah tenang, rukunya nyaman, sempurna Anda minta kepada Allah berdoa. Sujud juga demikian. Makanya ada redaksi Nabi memperlama sujudnya. Khususnya di sujud yang terakhir. Anda boleh minta berdoa. Nah, kadar berdoa di waktu ruku, khususnya sujud, untuk dua rakaat sebelum subuh ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan saat beliau menunaikan salat fardu. Itu yang dimaksud ringan, khafifatain, ringan. Tunaikan bacaan dengan ringan, dan lama sujudnya pun atau berdoanya pun ringan. Seakan-akan ingin memberikan isyarat bahwa, dalam dua rakaat ini pun, Anda masih diperkenankan berdoa. Silahkan minta. Dalam sujud, walaupun bacaan yang atasnya kul huwallah, kemudian saat sujudnya minta. Minta. Kalau permintaan itu sama dengan bacaan Nabi, bacakan langsung dengan lafadznya. Kalau tidak sama dengan bacaan Nabi, tapi ada permohonan, maka saya memilih pendapat ulama yang mengatakan cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya di hari ini. Ya Allah, rancarkan rezeki saya hari ini. Ya Allah, jadikan teman-teman saya di kantor senang dengan keberadaan saya. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Minta. Dalam sujud. Dan tahukah Anda? Waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda. Selama Anda mengerjakan dua rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja? Ruku saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Karena itu di antara rahasianya, dua rakaat sebelum ini, Anda kerjakan dengan tumanina, ringankan bacaannya jangan terlampau panjang, tapi isi dengan doa dalam empat posisi utama. Satu, saat berdiri. Yang kedua, saat ruku. Yang ketiga, saat sujud. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Kalau setelah Anda salam, masih tiba kemudian waktu masih ada, 5 menit, 3 menit, maka apa kebiasaan Nabi untuk mengisi itu sebelum beliau menunaikan sholat subuhnya? Itu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik ya? Jelas insya Allah? Baik. Jadi saya simpulkan, kalau selepas sholat tahajud, Nabi kemudian beristighfar, mendengar adzan. Saat adzan subuh apa yang Nabi lakukan? Menjawab adzan. Baik, setelah adzan selesai apa yang beliau lakukan? Berdoa, selesai adzan baru bergegas menunaikan dua rakaat sebelum subuh. Baik, dibacanya panjang atau ringan? Ringan. Baik, dalam sujudnya hanya sujud atau berdoa? Berdoa. Keutamaannya apa? Lebih daripada dunia seisinya. Yang kedua apa? Menghadirkan keberkahan. Yang ketiga? Mempercepat terkabulnya doa. Baik, nanti ada amalan yang kalau Anda kerjakan ini, maka teman-teman sekalian berpeluang dosa-dosa Anda digugurkan pada saat itu. Sebanyak apapun. Ya, apa amalan itu? Itulah nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid. Kenapa disampaikan kepada saya? Assalamualaikum Ustaz Khalid. Ya. Khair insyaAllah. Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid ya. Saya kasih pandangan saya, nanti silakan ditanyakan kembali. Apa hukum jika kita mengambil, bukan kita mungkin Anda, saya tidak ikutan. Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga, yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga? Nah. Anda masih sempat kepikiran itu ya, luar biasa. Teman-teman sekalian begini, yang pertama, bagi pemilik pohonnya, jika Anda yang di luar, pertama hukum fikih. Saya ulang, hukum fikih. Bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja. Bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita. Misal, ini Anda punya rambutan nih, musim rambutan sekarang. Pekarangan Anda ini. Tiba-tiba pohonnya itu, rantingnya misalnya memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda, ke jalan misalnya jalan utama. Atau ke pekarangan orang. Maka, ingat buah yang keluar ini, yang keluar, ranting yang buahnya keluar, itu dalam fikih disebut dengan hakun mushtarak. Hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar karangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum. Yang kalau orang ingin mengambilnya, Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ, itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma ke bagian kotorannya saja. Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali, daun ini apalagi Anda biarkan. Itu kan yang punya hak, itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda. Lihat sini, pernah ada kasus begini, ini rumah orang, ini ada temboknya, tiba-tiba pohonnya ini, buah jambu, dulu pernah saya saksikan waktu kecil, ini buahnya melewati temboknya, begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya, yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka, ngelihat cuma pohonnya aja, pohon dengan daun. Buah kesini, Anda bayangkan, tiap hari yang gak punya pohon, yang kelihatan buah, buah, buah. Dan gak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil, itu hakun mushtarak, hak bersama. Cuma adabnya, kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang gak punya pohon. Adab pemilik pohon sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul, punya bapak kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat ibu dan bapak. Nah ini, kalau bapak ibu inginkan, ambil aja, gak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. itu hak bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, bapak ibu lihat buahnya. Kalau pengen ambil aja. Ya, masya Allah. Begitu kalimat itu disampaikan, apalagi tetangga anda non muslim, itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam anda main ke rumah dia. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Nah, jadi sampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan bapak, itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh gitu. Oh jangan pak, sayang, itu kan makhluk Allah juga. Ya baik, kita rawat sama-sama aja. Ya, bapak rawat sana, yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya, gak apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak gak usah repot-repot kesini. Terima kasih banyak pak, ya alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan pak, buahnya juga mungkin kalau saya kira-kira perlu, boleh pak ya saya ambil. Itu kalau anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya, itu indah kalimatnya, silahkan pak, gak usah minta. Begitu berbuah, bapak silahkan, udah merah, ambilin aja pak, gak ada masalah. Kalau sudah seperti itu, anda enak ambilnya. Jelas ya? Jadi kita simbiosis mutualisme aja, datang adabnya. Walaupun anda berhak, tapi jangan cari persoalan. Sebab ya? Jelas ya? Walaupun anda berhak, tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah. Kalau anda tidak bilang terlebih dahulu. Ya, itu bisa tersangka anda setelah itu. Maka mohon izin bagi yang menanam tumbuhan, ya kita paham-paham aja, kalau anda tanam kemudian teman-teman sampai buahnya keluar, berarti anda sudah meniatkan untuk berbagi dengan orang. Dan jangan marah kalau ada orang ngambil. Ya, jelas ya? Ya kalau mau tanam di tempat anda, pekarangan anda, jangan biarkan keluar. Begitu keluar tutupin, ayo tarik tuh dahan pohon. Sebentar. Oh ini yang duluan tadi. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor? Mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya kemudian ketika diterima dilaporkan, ini ada pemberian ini, dicatat benar nggak secara hukum, kalau tidak kembalikan ya kembalikan, kalau diterima ya terima, selesai urusannya, sangat ringan. Ya kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik, silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Di kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, gak sembuh-sembuh. Tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian gak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu, kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah, bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, gak ada yang lainnya, dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian, apa yang paling menarik? Mereka gak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan, khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini, begini, begini, begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi gak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu. Tidak ada tujuan yang lain. Diberikan aja. Dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya ke neraka. Paham? Ya, saya kira 5 menit lagi, saya coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area, sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu, udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor, apakah di mobil, yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir, misalnya nyetir, kan gak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir-takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, rem lagi, gak usah memaksakan diri. Gak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak. Bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat. Silahkan tunaikan. Bagaimana caranya? Pertama kali kalau berwudu tayamum. Tayamum. Dalilnya Quran surah kelima ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya fa'illam tajiduma afatayamamu sa'idan tayyiba. Kalau Anda gak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat. Dan Anda sedang di mana posisinya? Gak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan tayyibat, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya yang paling sunnah, Ustaz. Yang nampak debu, dikenal pot, diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silahkan di jendela, tempelkan begini. Ya, tempat kursi, jok, tempelkan begini. Kemudian tepuk, ya. Atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap atau menempel. Setelah itu tayamum, kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ, di kendaraan itu, sambil duduk silahkan tunaikan. Ya, bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya. Atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i, ada tambahan. Di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitish shalah. Sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain, Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya, karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas, yang paling utama as-sholatu ala waktiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan utama yang harus saya kerjakan kepada Nabi? Kata Nabi, lihat, birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapamu. Bakti pada tua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda? Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita, kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan, tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas? Baik. Contoh seperti Anda ke Cina misalnya dan seterusnya, ya ke daerah yang sangat pinggir tidak menemukan ayam, kambing yang halal, adanya babi misalnya, ya maka pada saat itu boleh Anda makan bagian dari daging babi itu, ya masak, kemudian bukan cari kenyang, tapi cari untuk menutup rasa lapar sambil mencari lagi, kemudian hal-hal yang halal. Begitu Anda temukan daging ayam, maka kemudian babi harus Anda tinggalkan dan beralih kepada makanan yang halal. Plus, Bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman, tetapi merasa tidak enak kalau menegur karena dia pecinta binatang? Datang pada RT setempat, datang pada RW setempat, ya sampaikan, karena itu yang punya wewenang. Sederhana sebetulnya, datangi, sampaikan, ya, dan berakhlak dengan baik, berakhlak dengan baik. Jelas ya? Ya kalau misalnya menggonggong, ya taruhlah malam-malam menggonggong, ya menggonggong dan sebagainya. Nah, Anda bisa kemudian sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga, silakan lihat otoritasnya, sampaikan kepada RT atau RW, dan itu punya hak untuk memberikan teguran. Jelas sampai sini? Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa, ya. Begitu menggonggong direkam suaranya dengan suara yang sangat kencang. Besok malamnya anjingnya diam, gonggong rekamannya diputar kencang. Begitu tentangannya datang, "Pak, berisik tahu. Ah, ini kan suara anjing Bapak kemarin saya rekam lagi." Saya tinggal di apartemen yang bahkan jarang saling mengenal tetangga sebelah. Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini ya Ustaz? Ya kenalan. Selesai. Ketuk pintu rumahnya, ya, antarkan makanan kepadanya. Selesai. Bukankah hadis mengatakan jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga Anda, bagi dia walaupun cuma pintar hafal kuahnya. Ya kan? Masak makanan kalau ingin kenalan, ketuk pintunya, begitu dibuka, "Maaf Pak, Ibu, ini saya ada makanan, barangkali bisa mencicipi." "Oh iya, mohon maaf ya, selama ini kita belum kenalan." Kenalan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bukan setiap kenal harus sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, masa harus sayang? Ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian laki-laki perempuan, bertetangga, RT, RW, bahkan juga sukunya beda-beda. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya saling kenalan. Dengan kenalan itu saling membantu, wujudkan kebaikan. Yang paling mulia itu yang paling meningkat kuahnya. Apa di antara mana takwa? Berbagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Orang yang berbagi itu senang berbagi. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i. Kalau bertetangga saling berbagi. Wal kadziminal ghaidha, jangan saling marah-marahan. Wal afina 'aninnas, kalau punya salah cepat saling memaafkan. Kalau ada yang seperti itu maka tempatnya diberikan surga seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya lapang diberikan surga seluas lebih daripada lapangan. Ustaz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai salat sunnah, yang bagus salat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah? Lalu ke masjid. Misal salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid? Teman-teman, ini yang paling penting. Silakan cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan salat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunahnya di rumah? Kata beliau, "Idza kana baitu qariban minal masjid." Maksudnya adalah rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid, nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan salat sunahnya di rumah, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Ya, itu ada di Quran surah kedua ayat 98, namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Nah, tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini, sholat subuhnya di sana. Kapan nyampenya, Ferguso? Time. Ustaz dapat salam dari si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang dituliskan di sahabat saya, orangnya orang baik, Masya Allah. Perhatian dengan kawan-kawannya dan Masya Allah, saya memposisikan beliau sebagai keluarga, ya. Ada teman yang sangat baik sekali, ya, sampai pindah, sampai di Kanada, sampai apa ini, sangat perhatian. Kalau kami datang itu sudahlah, beliau yang pengen jemput, yang pengen macam-macam, dan saya berdoa untuk kemuliaan beliau dan keluarganya. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah waktu zuhur dan asar, apa ada petunjuknya? Kita baru subuh sekarang, antum sudah asar. Nanti tunggu pada saat zuhur dan asar kita akan lihat. Yang paling pasti Nabi membaca dalam sholat asar dan sholat zuhur itu rata-rata 30-60 ayat dalam setiap rakaatnya. Ya, surat apa yang dibaca nanti saat masuk zuhur kita bahas sini. Ya. Sekarang masih subuh kita bahas. Saya selesaikan ini sedikit, kita berhenti sebentar lagi supaya ini bisa terjawab. Ustaz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat sini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia enggak punya kebaikan, enggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia enggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan itu langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah, terus ya Allah, terima kasih engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terus aja mereka gosip, ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipnya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya, karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam, tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah, dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah. Bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk. Bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya, orang-orang menggosip itu, perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan. Anda antarkan makanan. Assalamualaikum, Pak. Ini kadarullah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan, barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa, dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan. Dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok. Gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya. Balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain. Ustadz, pada bagian sholat yang mana yang paling utama kita gunakan untuk memanjatkan doa? Bolehkah berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat? Tadi saya sampaikan yang paling utama ada 4 posisi. Kalau posisi berdiri, itu sebetulnya doanya pilihan surat. Dipilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu Anda bisa bacakan, kalau tidak cari yang paling ringan. Ya, dalilnya apa? Banyak dalilnya. Silahkan cari. Di masa Nabi banyak di hadis-hadis para sahabat itu mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal. Kalau Anda misal sedang akan mengawali pekerjaan supaya dibimbing mudah, keluar dari kesulitan mudah, dilindungi, buka Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedang mengandung misalnya kan, ingin kandungan dijaga oleh Allah, lahir bayi yang baik, buka Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau Anda baru melahirkan misalnya kan, ingin ASI-nya bagus, kemudian pembagian tugas suami istri baik, buka Quran surah ke-2 ayat 233. Kalau Anda misalnya teman-teman sakit, ya mohon kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit, buka Quran surah ke-26 ayat 80, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau Anda kemudian misalnya minta keturunan kepada Allah, ya minta mohon seperti Nabi Zakaria, boleh. Buka Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Buka Quran surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Ada semuanya, minta silakan. Boleh. Minta. Nah, kalau tidak tahu, baca ayat yang paling mudah. Ya kata Quran, Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Minta. Niatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam aktivitas Anda. Dalam hati minta. Apa dalilnya? Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi dua salat itu antara aku dengan hambaku. Idza qala al-abdu, saya berikan rahasia ya, saya serius di sini. Jika hamba membaca kata Allah, lihat baik-baik, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, kalau hamba berkata ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, jika hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya dalam berdiri. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu. Kami ini butuh permohonan ya Allah. Kami punya permohonan, mohon kabulkan. Maka apa kata Allah? Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali 'abdi, kalau hamba-Ku benar salatnya sampai di sini, benar salatnya, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Masih berdiri. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Kalau Anda meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan kabulkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau minta dalam berdiri. Di saat meminta kepada Allah dalam berdiri, langsung seketika dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum salat sudah ditunggu mau minta apa? Hadisnya qudsi. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda dalam Al-Fatihah itu serius. Rasakan Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itu kuncinya ada di Quran surah ke-2 ayat 45 sampai 46. Rasakan Anda sedang disaksikan. Rasakan Anda dijawab. Minta dengan baik. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sertakan di hati. Begitu amin, Anda minta apa sertakan. Begitu Anda mengucapkan amin, idza wafaqat aminu taminal malaika ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kalimat amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, jadi begitu amin, Anda mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan kalimat itu, Anda dapat bonus, dosa-dosa Anda diampuni pada saat itu. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, dari sekian orang baca Al-Fatihah, berapa orang memanfaatkan jedanya untuk berdoa kepada Allah? Padahal tiap hari kita salat. Berapa yang memanfaatkan jeda itu untuk berdoa? Imam berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di hati Anda sertakan, ya Allah, lapangkan pekerjaan saya. Ya Allah, berikan kemuliaan pada orang tua saya. Amin. Selesai. Bersama dengan aminnya malaikat. Diampuni dosa Anda, dikabulkan permintaan Anda. Kalau Anda tahu ayat-ayat yang harus dibacakan, cari ayatnya, bacakan. Terutama dalam sholat malam. Itu cepat kabulkan. Nah, posisi yang paling bagus setelah itu, sujud. Sujud. Kalau Anda tahu doanya, yang pernah dibacakan Nabi, silakan bacakan. Ada nanti doa-doa, maaf ya, pengobat rasa gelisah, doa kelancaran rezeki ada. Tapi kalau Anda tidak tahu doanya, cukup mohonkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini yang saya pilih, karena diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, Sonlu kamaraitumuni usoli, sholatlah kalian persis seperti melihat Abi sholat. Persis seperti melihat usolat. Sedangkan Nabi belum pernah sholat pakai bahasa Indonesia. Oh, kita ada 2 menit lagi, kita berhenti di jam 3 ya, teman-teman. Bagaimana hukumnya wanita sholat berjamaah ke masjid, terutama sholat subuh? Nah, itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Jadi wajib ibu yang bertanya datang nanti, bu, pekan berikutnya. Nanti ada rahasianya, bu. Dan hebatnya, nanti itu dipuji oleh Nabi SAW. Apa yang dipuji, apakah di rumah atau ke masjid? Nanti pertemuan berikutnya. Apakah sama pahalanya dengan sholat berjamaah laki-laki mendapat 27 kali lipat? Maksudnya, kalau perempuan itu ke masjid, apakah pahalanya sama dengan laki-laki? Itu pun nanti pertemuan berikutnya. Bagaimana ketika sholat sunnah fajar, di pertengahan sholat muadzin qomat, apakah sholat sunnahnya diteruskan atau dibatalkan? Nah, ini penting, ini saya jawab. Ini saya. Yang ini kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ini sering kejadian teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Jadi, kalau ada Anda sedang menunaikan sholat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat. iqamah ini, iqamah itu singkatan dari kata iqamah. Iqamah ini isyarat untuk sholat fardu. Maka apa yang harus dikerjakan? Lihat sifat iqamahnya. Kalau iqamah itu dikumandangkan dan Anda dalam penutup sholat sunnah, bisa sedang tahiyat, mau berakhir, maka silahkan sempurnakan sholatnya, lalu bangun Anda untuk persiapan sholat fardunya. Jelas? Tapi kalau Anda sedang tunaikan di pertengahannya belum sempurna, iqamah sudah berkumandang, maka kaidahnya Anda batalkan kemudian sunnah itu dan Anda respon itu untuk persiapan sholat fardu. Nah, kaidahnya berbunyi, silahkan lihat hukumnya. Teman-teman sekalian, apa hukum tinjauan hukum yang paling utama antara fardu dengan sunnah? Jika fardu wajib bertemu dengan sunnah, maka yang prioritas pertama kali wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sunnah bertemu dengan sunnah, maka lihat sifatnya, ada mu'akkadah, ada ghair mu'akkadah. Kalau mu'akkadah bertemu dengan ghair mu'akkadah, maka dahulukan yang mu'akkadah. Tinggalkan yang sunnah adiyah, ghair mu'akkadah. Contoh, misal, puasa sunnah, Senin dengan Kamis, teman-teman, antum tunaikan. Kemudian bersamaan dengan puasa Arafah, jatuhnya di hari Senin. Maka niatkanlah puasa Anda yang Senin itu untuk Arafah, bukannya untuk Seninnya. Jelas? Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin Kamisnya. Paham ya? Nah, apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya ketika Anda meniatkan untuk puasa yang Arafah itu, Anda otomatis mendapatkan pahala puasa Seninnya. Ketika Anda membatalkan yang sunnahnya, ikut kepada fardunya karena alasan tadi, maka pahala sholat sunnah Anda sudah dituliskan pahalanya secara sempurna sampai dengan selesai. Dikalapun Anda tinggalkan itu, kejar ke yang fardu, sholat sunnah Anda sudah ditulis sempurna pahalanya. Apa dalilnya? Sahih Al-Bukhari. Idza ridal abdu aw safar kutiba lahu mitha ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau punya ilat seperti orang sakit atau di pepergian dia tidak menunaikan amalan rutinnya karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Anda bayangkan orang perjalanan aja biasa salat sunnah, dia enggak salat sunnah, kemudian salat fardu, pahala sunnah yang dituliskan, apalagi Anda yang sedang salat sunnah dibatalkan karena ada kewajiban fardu, maka pahala sunnah Anda dituliskan sempurna. Jelas ya? Datang Anda sholat, Allahu Akbar. Begitu Anda sedang sholat, teman-teman, rakaat kedua nih, dua rakaat sebelum subuh, tiba-tiba iqamah, Anda gak lihat dulu jamnya. Ketika Anda sedang sholat, tinggal semenit lagi, Anda pertengahan, iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan, dituliskan sempurna pahala Anda. Tapi jangan diniatkan, sengaja datang ke masjid, satu menit sebelum iqamah. Ya, begitu satu menit sebelum iqamah, baru 10 detik lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu baru takbiratul ihram, iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat, alhamdulillah, sempurna pahalanya. Itu tidak. Jelas ya? Baik, jadi itu yang dimaksud bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat. Paham ya? Baik. Yang dua ini seperti janji saya, nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Atau nanti malam nanti kita ada Aqiyah, Al-Quran Sunnah Solution. Disampaikan langsung dari Bekasi, live insya Allah. Dan berita baiknya insya Allah teman-teman sekalian. Pertama kami umumkan bahwa kelas untuk Quran kita akan mulai di bulan ini. Yang kelas spesial sudah dimulai, guru sudah selesai, ibu rumah tangga sudah selesai, sekarang masuk ke kelas dokter ya, dengan kelas pengusaha, dunia usaha. Anda yang bergabung silahkan diikuti, di situ ada kurikulumnya. Kemudian yang kedua untuk kelas bacaan dan hafalan Quran, insya Allah akan dimulai di bulan ini, kemungkinan besar pertengahan atau akhir bulan, karena kami menunggu mushaf dari percetakan. Itu sudah selesai, sekarang sedang dicetak ya. Jadi begitu sudah diterima, kita akan bagikan insya Allah ke teman-teman yang tergabung. Dan insya Allah di situ tidak diperjualbelikan mushafnya. Jadi nanti itu hanya wakaf saja ya. Saya kira itu, bagi Anda yang dekat wilayah sini, makmurkan masjid, menunaikan sholat asar di sini. Ya kami mohon maaf karena masih ada saya 20 menit, saya harus mengisi kembali jadwal, maka saya mohon izin untuk tidak menunaikan sholat asar di sini. Bagi Anda yang dekat dengan di sini, tunaikan sholat asarnya, makmurkan masjidnya, semoga Allah muliakan kita semua. Ya, jelas insya Allah? Baik, insya Allah kita bertemu di pertemuan yang berikutnya dengan lanjutan bahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.